Иисуса, Дика буми тегак тири. Исук соре, Эдек тумпан каки. Лага насига, Лагу суги мути. Сабан пое, Пожона ди упа апе. Улах крунсинг, Малара румах танка репе. Пари баса, Nandangan kuape, Ritki nuturken lejar manusole. Ulah sombong, ulah cangkeng, muntenya atas sokaban ton. Ulah sombong, ulah cangkeng, muntenya atas. Goreng mata kerak seri koneng cecada seri koneng isuk kurang bakal menang duit rapel yakin isuk beteng urang moal kentel arek nadar nyen anu peting terdaik sare gaji wete pasti muka pake cawe sanana yang bayar pagade ulah hayang disimutan abdi mereka sareng seng ulah hayang disimutan abdi mah reka sareng seng nu salak mah geningan susun lumputan kapangih na kapangih na cece sok seri kone umat imut surah seri biar budi najan susah jika bumi teka ciri isuk sore edek tumpang kaki lagan nasiga lepu sugi bukti saban poe wajona di upa ape ulah rungsing malara rumah tangga repe pari basa nandangan kuat sombong nolak cangkeng muntenya atas soka bendon ulah sombong nolak cangkeng muntenya atas soka bendon teman asok jadi goreng mata kera seri koneng cece dasri kone isuk